bila waktu belum mampu membuka rahasia yang ada di dalam hatimu. Ku akui kesempurnaan itu tak ku miliki seperti yang kau harapkan dariku. Bicaralah, itu lebih baik dari diam. Ku terima dan coba untuk rasakannya. Terbaik untukmu. Ku akui kesempurnaan miliki seperti yang kau harapkan dariku. Bicara